Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu attakumullaha wa kulu kawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Thumma amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salatil maghrib fi hadzal masjid, masjid Baitul Makmun. Alhamdulillah wa nashkurullaha jalla wa ala ala ma manna alaina min ni'amin kathiratin azimah. Senantiasa kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya dengan segala limpahan karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua berupa ni'matus siha wal afiyah, kesehatan dan penjagaan dari Allah ta'ala, dan terlebih-lebih ni'matul Islam wal iman, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah jalla wa ala, yaitu Masjid Baitul Makmun, dalam rangka bermajelis ta'lim, bermajelis ilmu. Dan semua ini alhamdulillah merupakan nikmat dari Allah ta'ala, nikmat yang tak terhingga, nikmat yang sangat agung, yaitu ketika Allah ta'ala memberikan kesempatan, waktu luang kepada kita untuk bermajelis ilmu atau duduk di masjid dari masjid-masjid Allah ta'ala dalam rangka mempelajari agama Allah, dalam rangka mengkaji Al-Quranul Karim, demikian pula sunnah, hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tidak tersamarkan bagi kita semua akan fadilah dan keutamaan majelis ta'lim atau majelis ilmu, dan keutamaan orang-orang yang berada atau yang menghadiri majelis-majelis ilmu tersebut, sebagaimana di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sangat banyak dari berbagai jalan-jalan hadis yang menjelaskan kepada kita akan keutamaan, fadilah dan juga kemuliaan, kedudukan yang sangat tinggi dari majelis ilmu dan orang-orang yang berada di dalamnya. Barakallahu fikum. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum saya membacakan kepada antum sekalian, kepada kita semua, kitab atau salah satu tulisan karya tulis dari para ulama-ulama kita. Dalam hal ini adalah kitab Aqidah Al-Islamiyah dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih, yang dikarang oleh Asy-Syeikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Maka sebelum saya membacakannya sebagai mukaddimah pendahulu pada awal majlis ini barakallahu fikum, saya ingin menukilkan beberapa hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan akan keutamaan dan kemuliaan majlis taklim dan orang-orang yang berada padanya. Di antara hadis-hadis tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an di dalam Sahih Muslim rahimahullahu taala, hadis yang ma'ruf dan masyhur, sabda beliau alaihi salatu wassalam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, di masjid dari masjid-masjid Allah taala, suatu kaum yang di dalam masjid tersebut mereka membaca kitabullah, mengkaji Al-Quranul Karim. Demikian pula tentunya membaca dan mengkaji hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala meliputi mereka. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat-malaikat Allah menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut nama-nama mereka di sisi para malaikatnya. Nah, dalam hadis yang mulia ini barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan empat keutamaan yang sangat besar dan sangat agung dari majelis ilmu dan orang-orang yang berada di dalamnya. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, bahwa orang yang bermajelis ilmu dan khususnya di masjid dari masjid-masjid Allah taala akan turun kepada mereka ketenangan. As-sakinah, yang tentunya kita semua barakallahu fikum mengharapkan ketenangan, kebahagiaan. Maka dalam majelis ilmu, di dalam majelis ta'lim, berkumpul di masjid-masjid Allah, maka itu adalah merupakan sumber ketenangan, kebahagiaan. Kemudian yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, bahwa majelis ta'lim dan orang-orang yang berada di dalamnya diliputi oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yakni kasih sayang Allah jalla wa'ala. Dan tentunya kita semua mengharapkan kasih sayang Allah ta'ala, karena dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kita akan sukses fid dunya wal akhirah, tidak saja di dunia akan tetapi di hari kiamat kelak. Barakallahu fikum, kita semua mengharapkan kasih sayang Allah dan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan bermajlis ta'lim kita akan diliputi oleh rahmat Allah, bahkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis yang lain dari sahabat Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu taala anhuma, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wajabat, telah wajib bagi siapa ya Rasulullah, wajabat mahabbati mahabbatullah, wajib kecintaan Allah itu kepada al-mutajalisina fiyya, yaitu kepada orang-orang yang bermajelis karena Allah, yakni bermajelis ilmu karena Allah semata, wal mutazawirina fiyya, dan wajib kecintaan Allah untuk orang-orang yang saling menziarahi. Dan dalam majelis ilmu, majelis ta'lim, kita saling berziarah, kita saling bertemu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mewajibkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang saling bermajelis, saling berziarah, dan juga saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka ini menunjukkan keutamaan majelis ta'lim atau majelis ilmu. Naam, di dalam hadis yang lain terkait dengan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, di antara 7 golongan yang dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat, di hari yang tidak ada naungan melainkan naungan dari Allah Jalla wa'ala, di antara 7 golongan tersebut adalah 2 orang yang berkasih sayang karena Allah subhanahu wa ta'ala, saling mencintai karena Allah ta'ala. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dia bertemu karena Allah dan juga berpisah karena Allah. Maka itu juga terdapat di dalam majelis ilmu, di dalam majelis ta'lim. Kita bertemu karena Allah, kita berpisah karena Allah. Kita saling menziarahi, kita duduk saling bermajelis dalam rangka mempelajari agama Allah, mempelajari kitab Allah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang ketiga dari hadis tersebut yang menunjukkan akan keutamaan majelis ilmu dan orang-orang yang berada di dalamnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain daripada kebahagiaan dan juga peliputan rahmat Allah, kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut nama-nama mereka di sisi para malaikatnya. Naam. Yang ketiga, wahaffathumul malaikah. Sebelum yang keempat, yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat-malaikat Allah menaungi mereka. Naam. Orang-orang yang bermajelis ilmu, duduk di rumah-rumah Allah, mereka dinaungi oleh para malaikat-malaikat Allah, didoakan kebaikan, dimohonkan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, karena malaikat sangat ridho, sangat bahagia dan senang melihat hamba-hamba Allah yang duduk dalam majelis-majelis ilmu. Oleh karena itu, dalam hadis yang lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari potongan hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innal malaikata latad'u ajnihataha ala litalib al-'ilm ridan bima yasna, bahwa para malaikat-malaikat Allah itu meletakkan sayap-sayapnya kepada setiap penuntut ilmu. Orang yang duduk dalam majelis ilmu, majelis ta'lim, dia sedang menuntut ilmu agama Allah. Maka para malaikat ridho dengan perbuatan tersebut, sangat senang, sehingga mereka meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu. Barakallahu fikum. Maka di dalam hadis yang telah saya sebutkan tadi, dari keutamaan majelis ilmu dan orang-orang yang berada di dalamnya, yang ketiga adalah haffathumul malaikah, para malaikat-malaikat Allah menaungi mereka. Dalam riwayat Abu Darda, yaitu meletakkan sayap-sayapnya karena ridho dengan perbuatan tersebut. Jadi amalan menuntut ilmu, majelis ta'lim, adalah amalan yang mendatangkan keridhaan para malaikat, yang tentunya keridhaan malaikat itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka kita semua mengharapkan keridhaan Allah taala. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian yang keempat dari keutamaan majelis ta'lim yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah tersebut adalah wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-nama mereka di sisi para malaikatnya. Nah, disebut oleh Allah taala si A, si B, si C dan seterusnya, bahwa mereka sedang duduk di majelis-majelis ilmu. Mereka sedang bertafakku fid din. Mereka sedang berada di jalan yang mereka inginkan dengannya menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nama-nama mereka disebut-sebut oleh Allah taala di sisi para malaikatnya. Dan tentunya ini adalah keistimewaan bagi mereka. Ketika Allah taala menyebut nama-nama kita, maka itu menunjukkan akan keistimewaan, pengkhususan hamba-hamba tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwa amalan yang mereka lakukan itu amalan yang besar, amalan yang sangat agung. Naam, sehingga nama-nama mereka disebut oleh Allah taala. Naam. Barakallahu fikum. Dalam hadis yang lain, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut nama hambanya karena dia mencintainya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Jibril alaihi salam. Nada Jibril. Allah taala menyeru Jibril. Wahai Jibril, inni uhibbu fulanan fa uhibbahu. Sesungguhnya aku mencintai seorang fulan dari hambaku, maka cintailah dia. Maka Jibril mencintainya. Kemudian Jibril menyampaikan kepada seluruh malaikat-malaikat yang lain di seluruh lapisan langit, wahai para malaikat, innallaha yuhibbu fulanan fa uhibbuhu. Sesungguhnya Allah mencintai fulan bin fulan, maka kalian semua cintailah dia. Maka para malaikat mencintainya. Barakallahu fikum. Maka amalan bertafakku fiddin, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, menempuh sebuah jalan yang dia inginkan pada jalan tersebut ilmu Allah, ilmu agama Allah, yaitu membaca dan mengkaji Al-Qur'an dan sunnah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka itu amalan yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, kecintaan para malaikat Allah Subhanahu wa taala dari seluruh malaikat. Oleh karena itu, dalam hadis yang telah saya singgung tadi, yaitu dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, hadis yang cukup panjang, saya ingin membacakan hadis tersebut secara utuh, kemudian kita dapat mengambil manfaat darinya. Naam, yaitu sabda Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis yang sedikit lebih panjang dari hadis-hadis yang telah kita sampaikan, yaitu sabda beliau alaihissalatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang dia inginkan pada jalan tersebut mencari ilmu agama Allah, menuntut ilmu agama Allah, dan kita sedang menuntut ilmu agama Allah melalui majelis-majelis ilmu seperti ini, barakallahu fikum. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Jalan pintas menuju surga Allah adalah menuntut ilmu, bermajelis ilmu. Dalam riwayat yang lain, salakallahu bihi tariqan min turukil jannah, Allah Ta'ala akan membukakan baginya jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala melalui majelis ilmu atau tuntutan ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan alaihi salatu wassalam, sabda beliau, wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talabil ilm ridan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat, malaikat Allah meletakkan sayap-sayapnya kepada penuntut ilmu karena ridha dengan perbuatan tersebut. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitani fi jawfil ma. Dan sesungguhnya orang yang berilmu akan dimintakan ampun dari penduduk langit dan penduduk bumi. Penduduk langit para malaikat-malaikat Allah, dan penduduk bumi dari seluruh makhluk Allah, termasuk tumbuh-tumbuhan, hewan, bahkan ikan di perut lautan ikut memohonkan ampun kepada orang yang menuntut ilmu dan berilmu terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, keutamaan yang sangat agung, barakallahu fikum, fadilah yang tidak terhingga bagi orang-orang yang menuntut ilmu dan berilmu dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan dimintakan ampun oleh penduduk langit dan penduduk bumi sampai ikan di lautan. Dalam riwayat yang lain, hatta namlah, sampai pun semut di fijaufi, di lubangnya, ikut memintakan ampun terhadap orang yang berilmu dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan alaih salatu wassalam, wa inna fadlal alim alal abid ka fadlil qamari laylatal badr ala sairil kawakib. Dan sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding dengan ahli ibadah, keutamaan ulama, al-alim, orang yang berilmu, dengan al-abid, ubbad, ahli ibadah, keutamaannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti keutamaan cahaya bulan di malam purnama dari seluruh cahaya-cahaya bintang di langit. Subhanallah, cahaya bulan di malam purnama menerangi seluruh ufuk alam ini. Adapun cahaya bintang-bintang di langit hanya menerangi di sekitarnya saja. Sehingga maksud dari sabda beliau alaihi salatu wassalam ini, bahwa orang yang berilmu itu keutamaannya jauh lebih besar dibanding dengan ahli ibadah. Bahwa orang yang berilmu akan memberi manfaat kepada seluruh manusia dengan ilmu tersebut. Adapun ahli ibadah, dia memberi manfaat untuk dirinya sendiri saja dan tidak pada yang lainnya. Naam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan keutamaan keduanya, bahwa keutamaan orang yang berilmu seperti cahaya bulan di malam purnama dan keutamaan ahli ibadah adalah seperti cahaya bintang-bintang di langit. Kemudian beliau melanjutkan alaihi salatu wassalam, wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para ulama adalah pewarisnya para nabi, adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan harta benda, tidak dinar, tidak pula dirham, akan tetapi mereka hanya mewariskan ilmu. Jadi para nabi ghalibuhum, dominannya, mayoritasnya para nabi itu masakin, mereka miskin dalam harta dunia, tetapi mereka kaya dengan ilmu. Oleh karena itu mereka meninggal tidak mewariskan harta benda, tapi mereka hanya mewariskan ilmu. Maka warisan para nabi adalah ilmu. Maka ulama adalah pewarisnya para nabi. Nah, ulama yang melanjutkan sebagai tongkat estafet dari para nabi yang telah meninggal dunia dari awal sampai yang terakhir dari nabi kita sallallahu alaihi wasallam, semuanya telah meninggal dunia, dan yang mewarisi mereka adalah para ulama, orang-orang yang berilmu di dalam agama Allah Ta'ala. Oleh karena itu di akhir hadis ini nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan, faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, barang siapa yang mengambil warisan ilmu itu tadi, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang terbesar di dunia ini. Yang menunjukkan kepada kita semua barakallahu fikum bahwa harta yang paling berharga di dunia ini, harta yang paling besar nilainya di dunia ini, tidak ada lain adalah ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang memiliki ilmu dalam agama Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka dialah orang yang paling kaya di dunia ini. Dialah orang yang paling memiliki kekayaan yang terbesar di dunia ini. Barakallahu fikum. Menunjukkan pada kita semua bahwa perkara yang hakikiyah, yang sepantasnya untuk diraih dan kita kejar dalam kehidupan dunia kita adalah bagaimana kita meraih ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita menempuh jalan-jalan untuk bertafaqquh fiddin, untuk menuntut, memahamkan diri kita ini terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu dalam hadis yang lain dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah taala kehendaki pada hambanya kebaikan, kebaikan di sini mutlak, kebaikan fid dunya wal akhirah. Kebaikan dalam kehidupan dunia ini terlebih-lebih kebaikan di yaumul akhirah dengan mendapatkan keridhaan dan surga Allah Ta'ala. Siapa yang Allah inginkan darinya kebaikan, yufaqihu fid-din, maka Allah Ta'ala akan fahamkan dia terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Difahamkan oleh Allah Ta'ala terhadap agama ini. Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah Ta'ala dalam menjelaskan hadis ini dalam riwayat Bukhari, beliau mengatakan bahwa mafhumul mukhalafa min hadzal hadis, pemahaman terbalik dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa ciri dari orang-orang yang tidak dikehendaki pada dirinya kebaikan oleh Allah Ta'ala maka dia tidak dipahamkan dalam agama Allah Ta'ala yang mulia ini. Jadi ciri sebaliknya, kalau dalam hadis, ciri-ciri orang yang mendapatkan kebaikan dunia wal akhirah adalah orang yang dimudahkan untuk memahami agama Allah. Sebaliknya kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah Ta'ala, bahwa ciri dari orang yang tidak dikehendaki padanya kebaikan, alias dikehendaki darinya kejelekan, yaitu ketika dia jauh dari pemahaman terhadap agama Allah. Dia jauh dari pemahaman terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fanas'alullah as-salamu wal-afiyah. Maka kita memohon kepada Allah keselamatan dan penjagaan. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang dijauhkan dari Allah untuk memahami agama ini. Bahkan sebaliknya, semoga kita digolongkan oleh Allah Ta'ala orang-orang yang dikehendaki pada diri mereka kebaikan, yaitu kemudahan di dalam memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, barakallahu fikum, kita berupaya dan bersungguh-sungguh, dan sebelum kita mencurahkan juhud semangat kita, amalan kita, kita memperkuat tekad doa kepada Allah Ta'ala terus menerus dan tidak henti-hentinya. Kita minta kepada Allah semoga kita dimudahkan oleh Allah menuntut ilmu agama Allah, memahami Islam ini dengan baik dan benar, dan terkhususkan dalam hal perkara akidah yang kita akan bahas, kita akan bacakan insyaallah Ta'ala kitab ulama kita, dalam hal ini Syekh Muhammad bin Jamil Zainu Hafidahullah, yaitu Al-Aqidatul Islamiyah. Naam, maupun perkara-perkara yang lain secara umum di dalam agama Allah. Semoga kita dimudahkan oleh Allah memahami akidah yang benar, memahami cara beribadah yang benar, memahami hukum-hukum Islam yang benar, memahami akhlak yang benar, dan seluruh aspek dalam dinul Islam ini, sehingga kita termasuk orang-orang yang kafah barakallahu fikum di dalam berislam, sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Naam, dan sekali lagi, yang merupakan asas dari segala asas, merupakan prinsip dari segala prinsip dalam syariatul Islam, yang pertama kita bersungguh-sungguh memahami akidatul Islamiyah yang benar. Karena perkara akidah adalah merupakan usul dari segala usul, pondasi dari segala pondasi. Barang siapa yang tidak memahaminya dengan benar, maka berarti pondasinya lemah dan mudah rapuh. Dan barang siapa yang memahami dengan baik dan benar, maka pondasi itu akan kokoh, dan yang lain-lainnya akan mudah dibangun di atasnya, akan mudah terbangun di atasnya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Islam ini yaitu ketika beliau ditanya tentang Islam, maka beliau menjelaskan, menyebutkan Islam itu dengan lima rukun-rukunnya atau lima asas. Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Beliau menyebutkan lima rukun, dan yang paling pertama adalah kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Inilah akidah Islam yang sesungguhnya, yang paling mendasar, yaitu syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Inilah asas, inilah pondasi yang wajib untuk kita kokohkan. Dan rukun, empat rukun yang lainnya, semua terbangun di atas asas ini. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pula memisalkan dalam hadis yang lain, Rasul Amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa dharwatu sanamihi al-jihad, yaitu pimpinannya segala perkara itu Islam, agama Islam, dan tiangnya agama Islam adalah sholat, dan atapnya adalah jihad fisabilillah. Kita perhatikan barakallahu fikum bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan Islam ini sebuah bangunan, dan kemudian beliau menyebutkan bahwa tiangnya dari bangunan itu adalah sholat dan atapnya adalah jihad, ya. Dan tentunya cakarnya, pondasinya adalah syahada la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Karena Nabi menyebutkan dari lima rukun yang paling pertamanya adalah syahadatain. Nah, barakallahu fikum. Di dalam ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan terkait dengan syahadatain ini, kalimat la ilaha illallah khususnya, Allah Ta'ala mempermisalkannya seperti sebuah pohon. Sebuah pohon, asluha thabitun wa far'uha fis sama. Alam tara kaifa alam tarau kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Asluha thabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah membuat permisalan kalimat yang baik, kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah. Dan para ulama mengatakan untuk Islam yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalimatut thayyibah selain dari la ilaha illallah juga wa anna muhammadan rasulullah. Sehingga dalam ayat ini kalimatut thayyibah masuk dua kalimat di dalamnya, syahadatain, la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Tidakkah kalian melihat, kata Allah Ta'ala, bagaimana Allah membuat permisalan kalimat yang baik seperti pohon yang kokoh, ya, asluha thabitun wa far'uha fis sama, yang pondasinya menancap ke bumi, cakarnya itulah syahadatain wa far'uha fis sama, sehingga cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit. Maksudnya ketika asas itu kuat, cakar itu kokoh, maka segala hal perkara-perkara Islam yang lainnya akan terbangun di atasnya, akan menjulang tinggi ke langit, barakallahu fikum, dan sampai kepada puncaknya, yaitu atapnya tadi, sebuah bangunan, yaitu yang dimaksud dengannya jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah, barakallahu fikum. Dengan jihad fisabilillah itu yang terakhir, ya, setelah semuanya kokoh dari lima rukun Islam. Nah, sehingga ketika seseorang terkadang, ya, punya semangat untuk jihad fisabilillah, berperang melawan orang-orang kafir, namun dia belum memahami prinsip-prinsip asas-asasnya Islam, dan khususnya dari lima rukun yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma fi sahihain dalam Bukhari Muslim. Nah, maka tentunya jihad yang seperti ini tidak membuahkan berkah, tidak menghasilkan kemenangan, akan tetapi sebaliknya akan menghasilkan kekalahan. Mengapa? Karena dia tidak dibangun di atas tadrij, di atas marhala-marhalahnya, yaitu terkadang orang yang berjihad itu berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu menodai kalimat la ilaha illallah. Misalnya dia berdoa meminta berkah pada pohon-pohon yang dikeramatkan, atau misalnya kepada jin-jin. Ini sebagai contoh saja. Nah, maka perbuatan seperti itu adalah menodai kemurnian la ilaha illallah, sehingga jihad yang ditegakkannya tidak mendapatkan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai permisalan, barakallahu fikum. Maka Allah Ta'ala membuat permisalan di dalam Al-Quran itu mengandung makna yang sangat mendalam dan sangat tinggi, dan bagi orang-orang yang mengkajinya benar-benar akan memahami secara benar dan baik, sehingga dia pun dapat mengamalkannya dengan baik. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Dan banyak permisalan-permisalan yang dibuat oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Fa'tabiru ya ulil albab, ya ulil absar. Maka ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang berakal, wahai orang-orang yang memiliki pandangan. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada yang salah, maka itu datangnya dari saya pribadi, dan saya mohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.